Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, kita dapat bertemu dan bersua kembali melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam rangka acara penyejuk hati. Dan insyaallah hari ini kita akan membawakan surah Yusuf ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'adzim. Artinya, maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Nabi Yusuf alaihissalam koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Ayat Al-Quran yang baru kita bacakan ini adalah memang betul fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Dari dulu sampai sekarang Al-Quran sudah mengungkapkan, mulai dari masalah muamalah khususnya dengan wanita-wanita, maka Al-Quran mengingatkan kita bahwasanya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam supaya kita lebih hati-hati. Karena Allah membahasakan dalam firman-Nya, inna kaidakunna 'adzim, sesungguhnya tipu daya mereka atau kamu itu adalah sangat besar. Besar di sini tidak ada ukurannya. Ukurannya ada ukuran besar di sini apa rata-rata ialah banyak manusia yang tergoda dan mudah tergoda, bukan saja tergoda tapi mudah tergoda. Maka disinilah kita harus membatasi bagaimana sesungguhnya kita untuk bersikap yang baik. Karena bersikap yang baik ini juga sekarang banyak juga orang untuk memanfaatkan agar yang baik itu pun tersingkirkan juga. Makanya kita punya Allah, hati kita beriman kepada Allah, maka kita jangan menjadi orang yang putus asa terhadap keraguan kita kepada Allah. Karena Allah sudah mengatasnamakan dirinya Bismillahirrahmanirrahim, sudah mengataskan namanya, zatnya yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kami peringatkan untuk seluruhnya, jangan kita menjadi orang-orang yang ragu. Sebab apabila kita menjadi orang yang ragu, malapetaka akan lebih banyak akan menimpa kita. Ingatlah dalam kisah Nabi Yusuf bahwasanya ini adalah merupakan kesaksian, yang mana kesaksian melalui dari cerita kronologisnya untuk membuktikan siapa sebetulnya yang bersalah dalam hal ini. Tapi walaupun begitu, dalam cerita ini nantinya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu orang yang pemaaf, orang yang sangat pemaaf, yang mana ini juga dilakukan oleh Rasulullah mengikuti bagaimana sifat Nabi Yusuf terhadap keluarganya, terhadap orang berbuat buruk kepadanya. Tapi dia lebih memilih hal mungkin di mata manusia itu adalah hina, tapi di mata Allah itu adalah orang yang sangat mulia. Maka kita harus berhati-hati. Tidak cukup kita melihat orang tersebut, kan begitu Ustaz Arifin? Yeah. Karena pandangan kita pun, sebagaimana memandang kita, mata kita ini belum bisa dijadikan ukuran untuk memastikan sesuatu. Contoh nyata, apabila kita melihat langit, maka kita akan merasakan langit itu akan sangat dekat. Tapi begitu didekati, dia sama seperti yang kita lihat itu juga. Berarti mata kita ini masih belum dijadikan tolak ukur. Begitulah kita ingin mencari kebaikan, kebenaran, maka tidak tidak hanya dengan mata yang kita lihat, tapi harus dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang penuh munajat kepada Allah, karena kita hanya meminta kepada Allah, dan Allah lah yang akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz Zainal, di sini nampaknya dalam kisah ini begitu ya. Ketika Allah berfirman, falamma ra'a qamisahu, ketika dilihat perempuan itu, suami perempuan itu melihat baju Nabi Yusuf ini adalah koyak dari belakang, kira-kira tanggapan apa yang kira-kira terjadi pada hal ini, pada saat ini? Tapi bagaimana kita mengkaji dengan pandangan agama? Kenapa Nabi Yusuf memilih yang menurut orang lain itu tidak bagus? Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, Ustaz Fajrul yang berbahagia, bahwa Nabi Yusuf berpikir kita harus berbalas jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi majikan, bapak angkat, ibu angkat, walaupun ibu angkat telah melakukan kesalahan, dia tetaplah ibu angkatku, biarlah aku yang menanggung kesalahan ini dengan dipenjarakan. Itu dia. Jadi Nabi Yusuf sebagaimana pertanyaan oleh Ustaz Fajrul tadi adalah orang yang tahu balas budi. Dan pada pelajaran ayat ke-28 dari surat Yusuf ini kita menemukan qala innahum min kaidikunna. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh hakim bahwa sebenarnya siapa yang bersalah? Yang bersalah adalah istri pejabat. Yang bersalah adalah istri majikan. Innahu min kaidikunna. Perbuatan ini karena kesalahan godaan istri pejabat. Kemudian inna kaidakunna azim. Dinyatakan lagi bahwa godaan kesalahan pejabat, istri pejabat ini besar. Suatu hal yang menarik dari inna kaidakunna azim, kesalahan dan godaan wanita itu besar, dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama, kunna untuk kembali kepada istri pejabat, berarti ini khusus. Yang kedua, kunna kembali kepada seluruh wanita, berarti apa? Bahwa godaan wanita itu sangat maut dan sungguh luar biasa. Digambarkan di sini dengan azim, besar, sebagaimana nama ada azab yang disebutkan azabun azim, azab yang besar. Di lain ayat ditemukan inna kaidas syaitani kana do'ifa, sesungguhnya godaan setan itu lemah. Artinya apa? Antara godaan wanita dengan godaan setan dibandingkan menurut versi Al-Quran, maka godaan setan itu lebih lemah daripada godaan wanita. Ini bila dimengerti bahwa setan ini adalah setan jin dari jenis jin. Karena setan ada dua, setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Artinya minal jin nati wan nas. Artinya bila manusia berubah wujud menjadi setan, itu lebih dahsyat daripada setan yang berbentuk jin. Maka digambarkan dengan inna kaidakunna azim. Manusia yang berubah perangai bagaikan setan, maka dia akan menggoda begitu dahsyat dan besar. Dan di sini disebutkan wanita godaannya maut. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak dan bukan maksud mencibir wanita atau perempuan. Karena apa? Karena Al-Quran menyatakan bahwa godaan itu tergantung pada orang yang digoda. Jadi di sini pelajaran yang jelas, walaupun godaan itu maut dari seorang wanita yang amat cantik, parasnya rupawan, digambarkan dengan orang yang kalau dia berjalan dua seakan-akan 10 orang yang cantik, sakingkan cantiknya Julaiha. Tetapi kalau Nabi Yusuf tidak tergoda, maka godaan itu tidak menjadi apa-apa. Maka di sini ada pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa wanita itu menggoda. Wanita itu bahasa lainnya, kalau bahasa negatifnya menggoda, wanita itu adalah sumber inspirasi. tergantung apa yang diucapkan oleh wanita. Kalau dia menginspirasikan kepada suami suatu hal kebaikan, kepada anak suatu hal kebaikan, tergantung suami dan anaknya. Kalau suami dan anak tersebut mendengar inspirasi baik dari sang ibu atau sang istri, maka wanita ini adalah orang yang paling berjasa di balik kesuksesan sang suami dan di balik kesuksesan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, bila sang istri menggoda suaminya untuk melakukan kejahatan, korupsi, pencurian, perampokan, atau meminta anaknya untuk melakukan dosa besar, untuk melakukan prostitusi, atau untuk melakukan kesalahan-kesalahan lainnya, maka sang ibu atau sang istri adalah penggoda maut. Tetapi itu semua, sang inspirator ataupun sang penggoda, tergantung orang yang menerima inspirasi dan godaan tersebut. Sebagai seorang suami yang berstatus nakhoda, sebagai seorang anak yang mendengar perintah orang tua, apakah mau ketika disuruh untuk mencuri? Apakah mau diminta untuk merampok? Jadi sebesar apapun godaan maut dari ibu atau istri, dari anak perempuan kita, atau sebesar apapun inspirasi yang diberikan istri atau anak perempuan kita atau keluarga kita, semuanya tergantung pada nakhodanya, kepada orangnya. Dalam hal negatif, Nabi Yusuf mengatakan no dan tidak. Say no to drug. Kepada hal yang positif, saya akan membantu majikan saya semampu mungkin. Jadi di sini bertindak cerdaslah, wahai para suami, wahai para orang tua, wahai para anak-anak. Iya. Memang kalau kita kaji lagi dalam surah Yusuf ayat 28 ini, bahwasannya kita memang harus banyak lebih berhati-hati. Kenapa harus begitu? Karena godaan itu sebetulnya lebih besar. Jangankan godaan terhadap wanita, godaan kita untuk sholat 5 waktu saja tanpa yang lainnya itu sudah besar. Apabila kita dihadapkan oleh sebuah kesibukan yang menuntut harus diselesaikan kesibukan itu untuk hari ini tanpa menunda hari esoknya. Makanya dalam hal ini sebetulnya ada kata kuncinya untuk kita tetap. Karena kalau kita lihat bagaimana sosok Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya tidak pernah Nabi Yusuf alaihissalam ini harapannya itu putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu yakin bahwasanya apa yang dilaksanakannya itu yakin dengan Allah akan membantunya setiap saat. Maka hal inilah yang perlu kita cermati di dalam kehidupan. Apakah kita sudah punya hal yang seperti itu atau punya tapi tidak memiliki kekangan yang lebih kuat lagi sehingga banyak kendornya daripada kencangnya. Maka untuk itulah kita di dalam kehidupan kita ini, maka dituntut kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kita selesai sholat. Karena memang banyak Rasulullah juga menegur para orang-orang Arab terdahulu ketika dia itu di dalam sholatnya tidak ada wiridnya, tidak ada baca doanya, langsung pulang begitu saja. Maka inilah yang ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mengetahui kenyataannya itu, bahwasanya dia itu adalah orang yang sangat-sangat miskin, bahkan bajunya saja tidak punya, Rasulullah mendoakan. Tapi begitu Rasulullah mendoakan dia dapat rezeki banyak, lupa terhadap apa yang menjadi perintah dasar Allah semula. Maka sesaat itu pula Allah kembalikan lagi kepada keadaannya yang semula miskin seperti yang ia dapatkan sebelum didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berhati-hatilah dalam hidup ini dengan sambil berharap Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu Maha Maha kasih, Maha penyayang. Mudah-mudahan dengan meyakini itu selalu kita berdoa, kita akan mendapat menempuh hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?